أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Khafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, memuji Allah tabaraka wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah dicurahkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat Allah subhanahu wa taala yang sangat besar adalah kita kembali dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala dalam rangka talabul ilmi syar'i, menghadiri majlis ilmu. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali sebagaimana biasa akan melanjutkan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Lawhil Kitab wa Sunnah. Masih pada kitabul at'imah, kita masih berada pada kitabul at'imah, kitab tentang makanan-makanan. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca permasalahan yang keempat dan juga permasalahan yang kelima. Permasalahan yang keempat adalah masa kata anhusyari, apa-apa ataupun makanan-makanan yang didiamkan oleh pembuat syariat, yakni tidak dijelaskan apakah dia halal, apakah dia haram. Maka perkara-perkara yang tidak dijelaskan di dalam syariat secara nas apakah dia halal ataupun haram, hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah mubah. Di antaranya dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi seluruhnya. Begitu juga hadis yang ma'ruf dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa saja yang Allah haramkan, maka dia hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Dan apa saja yang Allah diamkan, tidak Allah sebutkan halal dan haramnya, maka dia dibolehkan, diizinkan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah pemaafannya. Dan tidak disebutkan tersebut bukan karena Allah lupa, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak lupa. Dan di antara fungsi kenapa tidak disebutkan hukum tersebut adalah rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ringkasan permasalahan yang keempat. Adapun permasalahan yang kelima adalah mayukrahu akluhu. Barang-barang ataupun makanan-makanan yang dibenci, dimakruhkan untuk memakannya. Yakni adalah barang-barang, makanan-makanan yang memiliki bau yang tajam, yang tidak sedap, bau yang tidak enak, seperti bawang putih dan juga bawang merah. Kata Rasulullah SAW, man akalal basala awit tuma, barang siapa yang makan bawang putih dan juga bawang merah dan juga bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza min ma yata'adza minhu al ins, maka sungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan apa-apa yang anak Adam itu terganggu dengannya. Sekali lagi, ini hukumnya dimakruhkan, bukan haram, dan itu pun kalau telah dimasak maka tidak ada lagi kemakruhannya karena sudah hilang baunya. Khamidin a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan masuk pada permasalahan yang ke-6. Adabul akal, adab-adab makan. Sebelum kita lanjutkan membaca pada beberapa pertemuan yang sebelumnya tentang permasalahan berpuasa tanggal 9-10 Al-Muharram, pada pertemuan tersebut kita sebutkan bahwasanya tanggal 9 Muharram jatuh pada hari Selasa. Ternyata yang lebih tepat, kalau hujan rahimani wa rahimakumullah, tanggal 9 Muharram itu jatuhnya pada hari Rabu. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Kamis, dan 11 Muharram jatuh pada hari Jumat. Sampaikan khawatir ada yang belum mengetahuinya. Nah, dan perlu diketahui ya, karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalender yang dibuat itu semuanya tidak lain adalah pendekatan semata. Nah, kalender yang dibuat oleh beberapa tempat terkadang tepat, terkadang ada yang keliru, bukan berarti sengaja salah, karena memang bukan sengaja ini salah terus yang itu benar lah. Nah, itu semuanya sekedar acuan, perkiraan ya khodamidun rahimani wa rahimakumullah. Adapun pastinya adalah dengan melihat hilal. Nah, adapun pastinya dengan melihat hilal. Mungkin saja satu kalender terbitan A, dia pada bulan ini dia salah, kemudian yang B bulan ini dia benar, tapi sebaliknya bulan depannya belum tentu. Jangan-jangan sebaliknya, yang tadinya salah benar, dan yang tadinya benar jadi salah ataupun keliru. Sehingga perlu dipahami itu semuanya cuma sekedar pendekatan semata. Ilah penentuannya tidak lain adalah dengan melihat hilal, karena memang bulan itu terkadang 29, terkadang 30. Sehingga enggak perlu ini disingkirkan kalender ini karena ini salah. Nah, demikian. Bulan depan belum tentu dia salah juga. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena sekali lagi semuanya itu dengan melihat hilal. Sama seperti kalender penentuan hari raya atau Idul Adha dan Idul Fitri dan juga Idul Adha, begitu juga puasa. Terkadang tepat pas ketika pengumuman dari pemerintah, terkadang tidak. Khamidin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu sadisah adabul akal. Permasalahan yang ke-6, adab-adab makan. Makan ya khamidin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang hampir bisa dipastikan bismillahi ta'ala setiap orang melakukannya setiap hari. Makan ini 6 perkara yang kalau di Indonesia minimalnya biasanya 3 kali dalam sehari. Makanan pokoknya, belum lagi minumnya, belum lagi makanan-makanan selingannya, cemilannya dan seterusnya. Maka ketahuilah ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab-adabnya. Dan sekian banyak adab di dalam Islam itu secara Allah ya gampang, mudah. mudah, sangat mudah. Adab ketika makan, begitu juga adab ketika masuk dan keluar masjid, adab ketika selesai makan, adab ketika masuk dan keluar WC, dan seterusnya. Dari sekian banyak adab, di antaranya doa-doa, zikir-zikir, tetapi sering kita sampaikan bahwasanya syaitan itu haris, syaitan itu semangat untuk membuat lupa manusia. Nah, yang perlu kita tekankan bahwasanya syaitan semangat membuat lupa manusia. Paham dia ketika disampaikan, ketika dia taklim, dia mengerti, mendengarkan dengan nyantainya dia. Nah, seolah-olah faedah yang biasa dia dengarkan, tetapi khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika prakteknya syaitan bersemangat membuat lupa manusia. Membuat lupa manusia. Sebetulnya ada keluar dari WC. Berapa banyak ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah di antara manusia yang melalaikannya, adab ketika keluar dari WC. Begitu juga adab ketika selesai berwudu. Betapa banyak manusia yang dia melalaikan adab-adab seperti ini. Padahal dia mengerti ilmunya, tahu pelajarannya, tetapi dia banyak melalaikan. Nah, karena mungkin dia ketika belajar, karena merasa telah mengetahui, dia nyantai, seolah-olah itu faedah yang biasa. Padahal para ulama tidaklah demikian. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, saya melihat, saya mendengar seorang pemuda yang dia menyampaikan hadis, kemudian aku memperhatikan, mendengarkan dia menyampaikan hadis tersebut, seolah-olah aku belum pernah mendengarkan hadis itu sama sekali. Aku sangat perhatian, seolah-olah itu faedah yang baru bagiku. Sehingga matanya tertuju kepada orang yang menyampaikan tersebut. Tangan dan kakinya, anggota badannya tidak banyak bergerak, memperhatikan. Karena apa? Karena menghormati ilmu dan juga menghormati orang-orang yang menyampaikan ilmu. Sehingga aku melihat kepadanya seolah-olah itu faedah yang baru bagiku. Padahal kata Atha bin Abi Rabah, aku telah mengetahui apa yang dia sampaikan, hadis yang dia sampaikan dalam keadaan pemuda itu belum lahir. Tetapi karena beliau menghormati ilmu, menghormati majelis ilmu, menghormati orang yang menyampaikan ilmu, itu seolah-olah beliau belum pernah mendengarkan faedah tersebut. Sama seperti orang yang baru tahu sesuatu, dia sangat senang dengannya, sangat memperhatikan, sangat bersemangat untuk mendengarkannya, seperti orang yang baru tahu sesuatu. Begitu pula disebutkan di dalam adab-adab penuntut ilmu dalam kitab Tazkiyatus Sami fi adabil Tazkiyatus Sami, dalam kitab Tazkiyatus Sami Ibnu Jamaah, mereka di antara yang menyebutkan, kalau seandainya kalian paham, ada seorang guru bertanya kepada muridnya, kalian paham enggak apa yang disampaikan? Nah, apakah kalian paham dengan apa yang saya sampaikan, kata gurunya? Maka kata murid-muridnya, iya kami paham. Maka kata gurunya, lah kalian belum paham, kalian belum mengerti. Kalau seandainya kalian paham, seandainya kalian mengerti, akan nampak di wajah-wajah kalian kegembiraan ketika mendengarkan ilmu-ilmu tersebut. Maka diperhatikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini syaitan haris, semangat untuk membuat manusia lupa dari mengamalkan ilmu-ilmunya. Maka niatkanlah ketika menuntut ilmu bukan sekedar maklumat ilmu yang didapatkan, tetapi yang paling penting bagaimana dia bisa berupaya, jangan sampai dia lalai mengamalkan ilmu tersebut, terutama ilmu yang memang mudah diamalkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lil akli adabun yambangil hirsu alaiha. Makan itu memiliki adab-adab yang selayaknya untuk bersemangat melakukannya. Makan itu memiliki adab-adab yang selayaknya untuk bersemangat di dalam melakukannya. Wahia dan dia adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah membaca basmalah, bismillah. Inda ibtida'il akli, ketika memulai makan. Di hadithi Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qol, berdasarkan hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Umar bin Abi Salamah, kuntu ulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Umar bin Abi Salamah, adalah seorang anak kecil yang berada di pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau secara hubungan, Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berarti berada di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Sementara tanganku, kata Umar bin Abi Salamah, itu ketika makan kesana kemari, tatish kesana kemari di nampan, berkeliling kesana kemari tangannya di nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, sembillah, ucapkanlah basmalah. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang terdekat denganmu. Dan makanlah dengan apa yang terdekat denganmu. Jangan kesana kemari. Maka kata Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka tu'mati ba'du. Fama zalat tilka tu'mati ba'du. Maka terus-menerus begitulah nam makanku setelah itu. Yakni aku selalu, kata Umar bin Abi Salamah, membaca basmalah. Aku selalu makan dengan tangan kanan dan selalu memakan dengan makanan yang terdekat. Ini fadhilul rahimani wa rahimakumullah. Sehingga adab yang pertama adalah membaca basmalah ketika memulai makan. Nah, kemudian berkaitan dengan yang pertama ini juga ada adab yang lainnya, terkhusus ketika lupa membaca basmalah di awal. Ketika seorang lupa membaca basmalah di awal dan dia ingat di pertengahannya, maka dia membaca doa bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dah? Enggak ada di situ. Enggak ada di kitab. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Boleh. Ketika lupa makan. Di antara alasan kenapa kita makan dengan menggunakan basmalah, ya Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah, adalah supaya syaitan tidak ikut serta makan bersama kita. Di antara alasan kenapa kita membaca basmalah ketika mau memulai makan dan membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi ketika kita lupa adalah supaya syaitan tidak ikut serta makan bersama kita. Supaya syaitan tidak ikut serta makan bersama kita. Dalilnya ikhwanillahi wa rahimakumullah adalah apa yang terjadi kepada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau lupa membaca basmalah di awal ketika dia makan. Apa yang terjadi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau lupa makan, lupa membaca basmalah ketika makan? Ketika tinggal satu suapan, beliau teringat. Ketika beliau tinggal satu suapan lagi, beliau ingat belum membaca basmalah. Maka dia pun membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim wa akhirihi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat wahai Abu Bakar, syaitan ikut serta makan bersamamu ketika engkau membaca basmalah. Setelah engkau lupa, maka aku lihat syaitan memuntahkan seluruh apa yang dia makan. Ini tentunya termasuk iman kita dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika itu tentunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak melihat syaitan ikut makan bersamanya, tetapi itulah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif, apa doa ketika kita lupa membaca basmalah di awal? Jaya, apa doanya, bacaannya ketika kita lupa membaca basmalah di awal, kemudian ingat di tengah-tengah? Santa bismillahi fi awalihi wa akhiri. Ingat ya, adab makan seperti ini perkara yang harus segera, perkara yang harus segera diilmui dan diamalkan. Kenapa? Karena tidak sebagaimana beberapa amalan yang kadang lama kita tidak mengamalkannya, karena makan ini adalah perkara yang sangat sering kita lakukan. Jangan sampai kita melupakan adab-adabnya. Nah, Azka Lumbang, apa bacaan ketika kita mau makan? Apa bacaan ketika kita mau makan? Siapa? Dirli. Bismillah. Nampak tahu emang banyak lalai kan, berarti kan banyak lalai. Nah, saking senangnya dengan lauknya lupa basmalah. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua atau enam dalam kitab ini, al-aklu bil yamin lil hadits sabiq. Memakan dengan tangan kanan. Memakan dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis yang telah lalu, Rasul mengatakan wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tentunya kecuali kalau ada udzur, tidak bisa makan dengan tangan kanan, ataupun kelupaan tentunya. Ada seseorang yang dia makan di sisi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shimali, dia makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, la astati, la astati, aku enggak mampu makan dengan tangan kanan. Nah, dan tidaklah dia mengucapkan itu kecuali karena dia kibr, illa al-kibr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nastata, engkau tidak akan mampu. Maka orang itu pun tidak mampu mengangkat kedua tangannya. Langsung disegerakan hukuman oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Begitu pula di antara alasan nah, makan dengan tangan kanan adalah khilafu syaitan. Khilafu asyaitan, menyelisihi syaitan. Alasan makan dengan tangan kanan adalah khilafu asyaitan, dalam rangka menyelisihi syaitan. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah SAW, ya'kulu wa yashrabu bisyimal. Nah, dikarenakan kata Rasulullah, syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, dikarenakan syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri, maka selisihilah syaitan makan dengan tangan kanan. Rahimahuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dalam kitab ini, al-aklu mimma yali syakhsi. Lima, mimma yali asyakhsi. Makan dengan apa yang paling dekat dengan seseorang. Adab yang ketiga adalah makan dengan apa yang terdekat dengan seseorang. Lil hadith sabiq ayat, juga berdasarkan hadith Umar bin Abi Salamah yang telah lalu, Rasul mengatakan kepada beliau, wa kul mimma yali, makanlah dengan apa yang terdekat dengan. Kata para penulis, illa idza ulima anna mujalisahu la yata'adza, kecuali kalau diketahui, nah, orang-orang yang semajelis dengan dia tidak merasa terganggu, tidak merasa jijik kalau kita tangannya kemana mana. Kecuali kalau diketahui orang yang bermajelis makan dengan kita tidak merasa terganggu, tidak merasa jijik dengan kita tangannya kemana mana. Wala yukrahu dalika, dan wala yukrahu dalika, dan dia enggak benci kepada hal tersebut. Maka fala ba'sa an ya'kula hina idzin min nawahil qas'ah, maka tidak mengapa ketika itu untuk makan dari sisi manapun, dari sisi manapun, dari nampan tersebut, dari sisi arah manapun nampak tersebut. Kalau diketahui orang yang semajis dengan dia tidak merasa terganggu. Sopan ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, tahu-tahu engkau mengambil nasi yang dihadapkan orang lain. Dan kalau tidak diketahui dia tidak merasa terganggu, ataupun dia enggak suka kalau tidak diketahui, maka pada asalnya jangan makan apa yang dihadapkan orang lain. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu fi kisratil khayyat, alladzi da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin. Berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu, pada kisahnya seorang tukang jahit, seorang penjahit yang mengundang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah seorang penjahit yang mengundang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, maka berkata Anas, fara'aituhu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihatnya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tatabba'ud duba'a min hawalayil qas'ah. Beliau mengambil labu di sekeliling nampan. Di sekeliling nampan. Jadi tidak semata-mata yang di hadapan beliau, dari sekelilingnya diambili, mencari-cari labu. Dubah labu. Sehingga pengecualian adalah ketika apa? Seorang yang ketika makan dia bersamanya tidak merasa terganggu, tidak merasa jijik. Atau kana syakhsu wahdahu laisa ma'ahu ahadun, atau seseorang makan sendiri, sendirian, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Maka terserah dia, silahkan dia mau makan dari sisi mana saja yang dia kehendaki. Kalau dia makan sendiri, sendirian. Ini menunjukkan makan itu boleh berjamaah, boleh sendiri, sendirian, sebagaimana yang dinaskan di dalam Al-Quran. Aw kana at-ta'am mustamilan ala alwanin muta'addidah, atau makanan tersebut mengandung warna-warna yang bermacam-macam, atau makanan tersebut yang disantap secara bersama-sama itu mengandung jenis-jenis yang bermacam-macam. Nah, fayajuzu lahul akhdhu mimma laisa amamahu ma lam yu'dhi bidzalika ahadan, maka boleh bagi dia untuk mengambil apa yang tidak berada di hadapannya selama dengan hal tersebut tidak mengganggu, tidak menyakiti ataupun mengganggu seorang pun. Nah, misalnya makannya tongseng, tahu-tahu pas di nampannya itu di hadapan dia bagian sambal semua, karena tongsengnya, bagian dagingnya bagian orang semua, maka ya caranya sambalnya taruh tempat dia dulu, ataupun taruh ke tengah, ya, biar meyakinkan apa, ngomong nampannya ini cepat karena nggak ada dagingnya, ambil ya saya. Nah, makanya dari situ pula orang yang makan berjamaah itu warahmatullahi wabarakatuh harus orang yang bisa memahami kondisi. Nah, jangan tidak memahami kondisi. Sudah tahu bagian dia banyak, bagian lainnya sedikit, dia diam saja, tidak geser ke tengah. Makanya ini kurang memahami kondisi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu dia bagiannya masih banyak, yang lainnya tinggal sedikit, dia diam saja. Maka enggak pas yang demikian. Ini kana hadir rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat. Alhamdu fi akhirih. Memuji Allah tabaraka wa taala ketika selesai makan. Ini juga ya kana hadir rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi syaitan haris. Syaitan bersemangat untuk membuat lupa manusia untuk tidak mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang ketika dia selesai makan, dia lupa untuk melakukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tersibukkan untuk mencuci nampannya, untuk membersihkannya dan yang lain sebagainya. Maka ketahuilah dan juga amalkanlah. Jangan sampai kita melupakannya adalah memuji Allah tabaraka wa ta'ala ketika selesai makan. Li hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idah min baini yadayhi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat dari hadapan beliau hidangan beliau, ini selesai hidangan beliau diangkat dari hadapan beliau, yaqul, beliau berdoa, berzikir, memuji Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyyin ghairu muwadda'in, dalam riwayat ghairu makfiyyin, tambahan ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghlan anhu rabbana. Nah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyyin wa yata ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghlan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik lagi penuh berkah padanya, ghairu muwadda'in, kalau yang di kitab ini, yang tidak terputus, wala mustaghlan anhu rabbana, dan yang selalu dibutuhkan wahai Rabb kami. Atau doa yang lainnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa yang lainnya ketika selesai makan, doa ini boleh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna wa rabbana. Atau alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amani hadza, yang telah memberikan kepadaku makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amani hadza, yang telah memberikan kepadaku makanan ini, wa razaqanihi, dan yang telah memberikan rezeki kepadaku dengan makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Terusus doa yang terakhir yang Anda bacakan ini, di antara faedahnya adalah dia kalau selesai makan membaca doa tersebut, maka diampuni dosanya. Kan diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga kalau ada dua bimbingan seperti ini ataupun dua wirid ataupun pujian seperti ini, maka berupaya seseorang untuk terkadang mengamalkan yang ini, terkadang mengamalkan yang itu, dan semuanya hendaknya diamalkan. Nah, dan tidak mengapa ya kalau bidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita misalnya bersama anak didik ataupun kita bersama teman-teman yang kemungkinan banyak melalaikan terusus doa setelah makan ini, tidak mengapa kita untuk kalau melihat mereka lalai, untuk kita mengeraskannya dalam rangka mengingatkan, bukan dalam rangka riya, sum'ah, pamer dan yang lainnya. Penting untuk diingatkan ketika yang lainnya lalai. Sebagaimana Rasul mengingatkan anak kecil tadi. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabas syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang dia makan dengan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah, atau dia minum dengan sebuah minuman, kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang dia makan dengan sebuah makanan, lalu dia memuji Allah atasnya, atau dia minum dengan sebuah minuman, kemudian dia pun memuji Allah atasnya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Penting adab setelah makan, dia jangan sampai lupa memuji Allah tabaraka wa ta'ala, menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala, bentuk syukur dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan akan mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga tadi mendatangkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sementara cukup sampai poin nomor 4 terlebih dahulu. Masih banyak, ada 11 poin. Tapi sebelum ditutup, ada adab yang berikutnya ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekalian wirid-wirid bacaan-bacaan ataupun pujian-pujian kepada Allah. Adab yang berikutnya adalah doa bagi orang-orang yang diundang makan oleh orang lain. Bagi orang yang lamun, nggak ada di kitab. Bagi orang yang diundang makan oleh orang lain, dianjurkan untuk mendoakannya dengan doa yang warid dari Rasulullah SAW. Ini juga terkadang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nah, dia melupakan doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia diundang makan. Terkhusus ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala sangat sering mendapatkan undangan makan. Jazakumullahu khairan kepada orang-orang yang telah mengundang makan kita semuanya, apalagi kalau taklim itu minimalnya malam Rabu, begitu juga malam Ahad. Nah, begitu juga malam ini insyaallah diumumkan sekalian, tuh jangan pulang dulu setelah Isya, ada makan bakso bersama. Nah, sehingga adabnya harus ditekankan ini. Nah, yaitu adab bagi orang yang diberi makan oleh orang lain ataupun diundang makan oleh orang lain untuk mendoakannya. Doanya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, ada dua. Di antara doanya ada dua. Ini pernah juga kita sampaikan ketika malam Ahad di Ramadan, masalah. Cuma tadi syaitan haris untuk membuat lupa manusia dalam mengamalkan ilmunya. Di antara doanya adalah yang pertama, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, yaitu ya Allah, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah berilah makan kepada orang yang beri makan aku. Wa asqi man asqani, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Doanya Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, ya Allah berilah makan kepada orang yang memberi makan aku, dan berilah minum dengan orang yang telah memberi minum aku. Ini berupaya untuk diamalkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai ilmunya itu cuma terbatas jazakumullahu khairan. Dari dulu sampai sekarang cuma apa, walaupun tentu itu sangat besar tentunya, tapi seorang jangan sampai terbatas ketika dia masih bisa, para ulama kata para ulama, selama seorang itu masih bisa menambah ilmunya, maka tambah. Jangan merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia kemampuannya masih bisa mendukung, maka terus dia menambah ilmunya. Kecuali kalau kemampuannya sudah tidak bisa mendukung lagi. Nah, dia mampu, dia menambah ilmunya. Nah, jazakumullah khairan na'am. Tetapi doa ini juga hendaknya diucapkan. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Yang kedua ya rabbi rahimani wa rahimakumullah, doanya adalah Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ufir lahum warhamhum. Allahumma, ya Allah, barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, berkahilah mereka pada apa yang Engkau beri rezeki kepada mereka. Insyaallah. Luar biasa maknanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna yang sangat luar biasa. Ya Allah, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, berilah barokah mereka pada apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. Wa ufir lahum warhamhum. Dan ya Allah, ampunilah mereka dan juga rahmatilah mereka. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ufir lahum warhamhum. Sehingga menunjukkan dari sini khairul rahimani wa rahimakumullah, benar-benar bagaimana apa yang dibimbingkan oleh salaf, bahwasanya kegembiraan seorang yang memberi itu tentunya lebih besar dari kegembiraan orang yang diberi. Kebahagiaan, kegembiraan orang yang kalau dalam hal ini mengundang makan lebih besar dari kegembiraan orang yang apa, senang ketika diundang makan. Ini qanafidun rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya apa? Tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk orang-orang yang memberi makan orang lain. Nah, begitu pula ini, dia mendapatkan doa dari sekian banyak orang. Nah, kalau mereka mengamalkannya, maka dia mendapatkan sekian banyak doa dari orang-orang yang dia beri makan, ya qanafidun rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita ketahui dan bersemangat untuk melawan kelupaan yang dibikin oleh syaitan. Ini adalah bidin rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan lupa sekali lagi pada seluruh Isya, jangan pulang dulu bagi yang bisa makan bakso, ada undangan makan bakso di sini. Ini saja. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallahumma wa bihamdika.